Semangka kangge baris lanang baris wandone sing lur sing kidul sing wetan sing kulon spesial sing nembangaken sing lantun album lagu pengantin baru sang pipro sang pimpinan Bunda Ninik Lipina ya mangga pengantin baru. Pantes kisawang anggap bapak ibu jalan. Si Dene di Saweri penyanyi nih singa di lanang singa di lanang ditakutin sama mama siapa tuh ayo mama siapa mama siapa mama siapa ayo mama siapa go go go go go go go mama siapa mama Silvi maka maka jalan jalan jalan jalan sering ini ngarepe harum yen sayang katong kene pe kene pe jalan jalan jalan jalan jalan yen eman mama imitan katong ngemani dok tuane dino lebang dok tuane dino mandek bisi mama selo no mama selo ilang matane dok tuane dino dok tuane dino Bapak sing ditembangi, Mama tua rumah. kintar masekar kintir kau. Yen kintar no. Yen kintar kegawani ngang.